Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Radio Muslim dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi waktu-waktu kita dan melindungi para teman-teman sekalian dari segala macam mara bahaya. Pada pagi hari yang berbahagia ini, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang kaedah-kaedah ataupun ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang disebut dengan sebutan lain yaitu Salafus Manhaj Salaf, yang mana kita telah sampai pada kaedah ataupun ciri khas yang terakhir yaitu wasatiyah, bersikap pertengah-tengahan atau tidak berlebih-lebihan, atau dalam ungkapan lain disebut ghulu. Kemudian kita juga sudah singgung pada pertemuan sebelumnya bahwasannya ghulu itu terjadi pada empat kondisi. Yang pertama, ghulu dalam masalah akidah. Kemudian yang kedua, ghulu dalam masalah amaliyah atau ibadah. Yang kedua, ghulu dalam masalah ibadah. Yang ketiga, ghulu dalam masalah muamalah atau interaksi. Kemudian yang keempat adalah ghulu dalam masalah adat istiadat. Kita sudah membahas tentang hulu dalam masalah akidah. Kita kemarin dua pekan yang lalu sudah membahas tentang bagaimana sikap yang moderat menyikapi para sahabat. Maka ahlu sunnah itu tengah-tengah antara Rafidhah dengan Khawarij. Demikian juga Rafidhah mengatakan sampai menuhankan sebagian para sahabat, ada yang mengkafirkan para sahabat. Lalu Khawarij mengkafirkan para sahabat. Kemudian kita juga sudah membahas contoh hulu dalam masalah akidah ya, yaitu tentang keyakinan terhadap pelaku dosa besar. Maka ahlu sunnah wal jamaah tengah-tengah antara khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, yaitu terlalu ekstrim kanan, dengan murjiah yang menganggap bahwasanya maksiat itu tidak berpengaruh atau tidak membahayakan iman. Ini adalah keyakinan murjiah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa orang mukmin yang bermaksiat itu selama dia tidak menghalalkan dosanya maka tidak kafir, akan tetapi dia imannya kurang atau imannya tidak sehat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada hulu yang kedua atau sikap berlebihan yang kedua, yaitu dalam masalah ibadah. Kita tahu bahasanya ibadah itu kebaikan. Ibadah itu adalah kebaikan. Tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah, intinya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Jadi tujuan kita berada di dunia ini adalah untuk ibadah, bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk sekedar happy-happyan, olahraga atau yang lain sebagainya. Tujuan utama kita itu adalah ibadah. Selain itu, maka diperbolehkan, ya bisa diperbolehkan, bisa dianjurkan, bisa diwajibkan, selama bisa mendukung aktivitas ibadah kita. Jadi menjadi tolak ukur adalah ibadah, karena itu tujuan utama kita berada di muka bumi ini. Yang bertentangan dengan ibadah ya kita tolak. Yang tidak bertentangan dengan nilai ibadah itu bisa hukumnya mubah, bisa mustahab atau sunnah, bisa wajib. Maka kita jalani hidup tersebut. Nah, kita tahu bahwasanya ibadah itu kebaikan. Namun di sisi lain kita juga harus sadari bahwa segala kebaikan jika berlebihan itu menjadi tidak baik. Ya, seperti obat-obatan. Obat-obatan itu kebaikan. Tapi ketika seorang pasien mengkonsumsi obat tanpa arahan dokter, sehingga dia mengkonsumsi obat melebihi dosis, akan membahayakan dia. Yang tadinya obat menjadi racun, mematikan. Vitamin contohnya itu adalah kebaikan bagi fisik kita. Vitamin adalah kebaikan bagi fisik kita, nutrisi. Tapi ketika seorang berlebihan dalam mengkonsumsi suatu vitamin, maka akan yang ada malah sakit. Makanya disebut dengan hipervitaminosa. Ya, kebanyakan mengkonsumsi vitamin. Gula juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi ketika seorang berlebihan dalam mengkonsumsi gula, maka akan menjadi penyakit sehingga menambah gula darah dan lain sebagainya. Jadi kita menyadari dalam fisik kita ini ada nutrisi-nutrisi, obat-obat yang itu dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi ketika berlebihan justru akan menjadi racun, akan membahayakan. Maka ibadah itu ibaratnya nutrisi bagi jiwa kita, ya, bagi ruh kita. Ibadah itu adalah nutrisi bagi ruh kita. Ketika seorang kebanyakan atau hulu dalam masalah ibadah, ya, baik hulu itu secara hulu secara teknis ataupun secara jumlah, ya, maka yang terjadi bukan nambah takwa, ya, kita tidak mendapatkan gizi atau nutrisi yang baik bagi roh, yang terjadi malah kerusakan bagi roh, ya, yang terjadi malah dosa bukan pahala, ya. Jadi ini pelajaran dari Allah SWT di sekitar kita, ya. Sebagaimana fisik itu bisa bahaya ketika mendapatkan asumsi vitamin ataupun asumsi obat-obatan yang itu pada dasarnya baik, ya, tapi kalau berlebihan akan menjadi keburukan. Demikian juga roh kita itu akan jika mendapatkan nutrisi yang berlebihan, yaitu berupa ibadah-ibadah itu, maka itu akan membahayakan. Baik, yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah ibadah zahir, ya. Ya, hulu dalam pembahasan ibadah di sini halaman 248 kitab melihat dengan manhaj salaf, ya. Yang dimaksud dengan hulu di poin yang kedua ini adalah hulu dalam masalah amaliyah atau ibadah zahir. Karena kalau hulu dalam masalah ibadah hati ataupun iman, ya, berkaitan dengan perkara iman di hati, ini kita sudah bahas di jenis hulu yang pertama, yaitu hulu dalam masalah akidah. Ini berkaitan dengan keyakinan. Kalau ini berkaitan dengan amaliyah, ya, dengan perbuatan anggota badan. Meskipun kalau ibadah itu disebutkan secara sendiri, ya, secara mandiri, maka ibadah itu yang mencakup amalan hati dan amalan badan. Tapi ketika ibadah disebut bersama akidah, bersama iman misalnya, maka ibadah di sini maknanya lebih sempit, ya. Maknanya adalah juz'un amali, ya kan? Ibadatun amaliyah, ya, ibadah anggota badan, ibadah yang lahir, yang lahir, ya. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang contoh hulu dalam masalah ibadah. Yang pertama ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hulu dalam masalah bacaan sholat. Ini terjadi ketika salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami masyarakatnya dengan bacaan surat yang panjang. Maka sebagian makmumnya mengeluh. Tapi makmumnya segan untuk menegur langsung imam. Kemudian warga langsung datang ke Rasulullah SAW, menyampaikan aspirasi mereka ke Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menegur sahabat tersebut supaya tidak panjang-panjang bacaan imamnya, karena orang kampung nggak seperti orang yang di luar, ya, jangan seperti disikapi orang seperti para hufat, ya, yang di pondok mungkin baca subuh al-kahf, qaf, ya, ataupun yang lain sebagainya tidak masalah, biasa. Nah, jadi harus hikmah dalam bersikap, ya, tidak harus, bukan hanya sekedar benar para pemirsa, tapi bagi para pembawa kebenaran harus diingat bahwasanya kita juga diperintahkan untuk bersikap hikmah lemah lembut, ya, sikap yang tepat, sikap yang nyaman, ya, sikap yang lentur, yang rifq, ya, yang santun, yang lembut. Jadi karena kadang orang ketika dia tahu bahwasanya yang dia berada dalam pihak benar, kemudian dia ngotot gitu. Ya, mentang-mentang dia benar, dia berada pada pihak benar, ini terutama sengketa masalah duniawi, ya, itu ngotot. Dunia ini hina, ya. Apalagi akhirat, maka lebih layak untuk disikapi lebih hikmah. Kalau dunia kita diperintahkan untuk bersikap hikmah, maka dalam masalah akhirat tentu lebih utama untuk kita sikapi dengan hikmah. Jadi jangan hanya tahu bahwa yang akan kita sampaikan kebenaran, tapi kita juga harus sadar bahwa saya menyampaikannya harus hikmah, harus lembut, ya, harus hikmah, tepat sasaran, gitu ya. Makanya di sini Nabi SAW menegur sahabat tersebut, yang dia lakukan benar, sholat panjang, mungkin niatnya untuk supaya memperlama khusyuk, ya, tadabbur kepada firman Allah, tapi ternyata cara tersebut tidak hikmah. Maka ditegur oleh Nabi SAW, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna minkum munafirin, sesungguhnya di antara kalian itu ada orang yang membuat lari, membuat masyarakat lari dari kebenaran. Fa ayyukum amman nasa falyujis, siapa yang menjadi imam maka hendaklah dipersingkat bacaannya. Fa inna min waraihil kabira wadh-dha'ifa wa dzal haja, karena makmumnya itu banyak orang yang sudah sepuh, orang-orang lemah seperti wanita, anak-anak kecil, dan orang-orang yang punya kebutuhan. Ya. Ini hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kisah ini kita bisa mengambil pelajaran di antaranya tentang sikap hikmah tadi, penting, ya, bukan hanya soal kontennya benar kemudian kita ngotot membabi buta. Tidak, kita juga diperintahkan hikmah, enggak cuma menyampaikan kebenaran, yang penting sampai. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Dakwahkanlah atau ajaklah orang-orang itu mengenal Tuhanmu, beribadah kepada Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua di sini, hadis ini mengajarkan kepada kita di antara salah satu metode memberi nasihat kepada tokoh atau orang yang ditokohkan, yang orang yang terpandang. Maka di antara cara yang hikmah adalah melalui tokoh yang lebih senior darinya, ya. Melalui atasannya, melalui gurunya atau melalui siapa. Ya, ketika sahabat ini menjadi makmum, maka orang-orang kampung itu, ya, menegurnya enggak langsung ke sang imam. Tapi mereka curhatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyampaikan nasihat kepada sang imam tersebut, walaupun dengan redaksi yang umum. Ini cara yang hikmah, ya. Karena dengan cara yang seperti ini, ya, insya Allah akan lebih mudah diterima, akan mudah diterima nasihat kita daripada kita mungkin orang pinggiran, ya, baru hijrah, ya, ataupun orang pinggiran mau nasihati tokoh, ya, kayaknya nggak, kok nggak wangun. Maka kita cari siapa yang dihormati oleh tokoh tersebut, ya, kemudian kita sampaikan nasihat ini di antara cara yang hikmah. Nah, kemudian pelajaran juga dari hadis ini bahwa tujuan dari berdakwah itu adalah bagaimana supaya konten dakwah kita itu dapat diterima dengan mudah oleh jamaah atau oleh masyarakat. Nah, itu. Ini kaidah inilah yang menjadi sumber semua wasilah dakwah. Gimana caranya? Tentu saja wasilah tersebut tidak bertentangan dengan kaidah umum syariat, ya. Kaidah pokok syariat, ya. Seperti pakai musik, ya. Nah, itu tentu sudah bertentangan dengan kaidah pokok syariat yang mengharamkan musik. Ijma para ulama musik itu haram. Ya. Adapun kalau ada ulama yang mengatakan musik itu mubah, maka itu pendapat yang syadz, ya. Pendapat yang nyeleneh, ya. Tidak dianggap. Ya. Jadi tujuan dari semua gerak-gerik dakwah kita itu adalah bagaimana mencari metode yang masyarakat itu mudah menerima dengan legowo, dengan lapang dada. Nah itu cara itu. Nah, inilah di sini kita diuji para dai untuk memikirkan, untuk berpikir kreatif. Kenapa? Mungkin sebagian masyarakat kita bisa mendekati mereka, ya bisa menyampaikan dakwah tauhid la ilaha illallah ini melalui kajian tentang sirah nabawiyah, karena mereka senang dengan Rasulullah, kisah-kisah Rasulullah. Sebagian daerah mungkin senang dengan bisnis, ya. Yuk kita masukkan dakwah Islam melalui bisnis. Mungkin sebagian masyarakat senang dengan bakti sosialnya, ya sudah kita hidupkan itu. Ya, kita dukung, kita support apa yang mereka senangi. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat tentu saja. Kemudian kita jadikan itu sebagai wasilah dakwah kita. Nah ini, kesimpulannya dari hadis ini, ya. Dari hadis yang mulia ini. Kemudian para pendengar radio Muslim dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh hulu yang dalam ibadah yang berikutnya adalah pada suatu hari ada tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bertanya kepada istri-istri Nabi tentang ibadah yang Nabi lakukan. Kemudian mereka mendapatkan penjelasan dari para istri Nabi tentang hebatnya ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka, karena mereka menyadari bahwa Rasulullah itu sudah dijamin surga, dosa-dosanya itu pasti diampuni, yang lalu maupun yang akan datang, sementara selain beliau itu belum pasti surga nerakanya, maka mereka bertekad untuk melakukan ibadah yang lebih kencang lagi dari Rasulullah. Ya, sampai-sampai ada yang mengatakan, salah satu di antara mereka mengatakan, aku akan puasa terus, gak pernah berbuka. Yang satu mengatakan, aku akan sholat terus selama-lamanya, sampai aku mati. Kemudian yang satu lagi mengatakan, saya gak usah nikah, saya gak akan nikah. Saya gak akan nikah, akan sibuk ibadah terus. Nah, mendengar hal tersebut, ya, kabar tersebut, sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur tiga orang sahabat tersebut. Antumul ladzina qultum kada wa kada? Apakah kalian benar mengatakan demikian dan demikian? Nah, ini dalil, ya, seorang sebelum menghukumi, ya, menghukumi seseorang atau menghukumi sesuatu itu sepatutnya dia memastikan, ya, atau tabayyun, memastikan tentang apakah benar itu sebuah kesalahan. Kalau itu benar sebuah kesalahan, maka apakah benar mereka yang melakukan kesalahan, ya. Ya, Nabi cross check dulu ke mereka. Antum alladzina qultum kadza wa kadza, bukankah kalian yang mengucapkan ini dan itu, yang kemarin mengucapkan gini-gini itu. Ya, ini dalil bahwasanya Nabi juga enggak tahu perkara gaib, ya, kecuali yang Allah kabarkan. Nabi manusia biasa. Enggak tahu masalah gaib, ya, kecuali yang Nabi kabarkan. Yang Allah kabarkan, ya. Amma wallah. Lalu kemudian para sahabat tadi mengatakan, ya benar ya Rasulullah. Kemudian Nabi melanjutkan, amma wallah, demi Allah, innila akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Walakinni asumu wa uftir. Tapi aku puasa dan aku berbuka. Wa usalli wa arqud. Aku sholat juga aku istirahat. Wa atazawwajun nisa. Aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menjauh dari tuntunanku, dari sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Nah ini. Mungkin kalau kita pandang dengan pandangan awam, ya, apa yang dilakukan tiga sahabat itu hebat sekali. Ini pahlawan. Ini orang soleh. Ini wali. Tapi ternyata tidak. Ya. Kalau kita pandang pakai pandangan awam, akhirnya tanpa ilmu, ya. Ternyata itu suatu luar biasa, istimewa. Tapi kalau kita pakai kacamata ilmu, ternyata itu tidak. Itu kebalikannya. Itu ibarat orang yang kena hipervitaminosa itu tadi, orang yang banyakkan glukosa gitu. Ya, ternyata tidak. Kalau dokter lihat, wah itu bahaya, itu banyakkan gula. Mungkin kalau orang pengidap gula darah yang sudah tinggi, ya. Sebagian dokter atau mungkin mayoritas dokter kan melarang makan santan-santan ya kan. Ya, rendang maka sebagainya kan. Kalau kita lihat pakai kacamata bukan kacamatanya dokter ya. Kacamata awam, kacamata kuda mungkin ya. Itu ya rendang ya enak ya kan. Pangan wae, dipangan wae ya, enak itu rendang itu. Tapi begitu dokter tahu ini habis periksa gula darahnya tinggi, kok kemudian besok suruh kontrol lagi, kok tambah naik ngopo Pak? Ternyata kemarin saya habis makan makan rendang ayam, masya Allah. Rendang ayam ya enak, ya kan? Tapi kalau lihatnya pakai kacamata dokter, pakai ilmu, wah, ternyata itu berbahaya bagi penyakit gula kan? Yang santan-santan, yang bergula-gula itu. Nah ini sama kalau kita pakai kacamata awam seperti itu. Nah ini dalil bahwasannya ibadah itu perlu ilmu. Sahabat saja, sekelas sahabat ini para pemirsa, gak main-main ini. Ya, orang-orang hebat, murid-muridnya Nabi SAW, sholat jamaah sama Nabi, kajiannya bukan kajian streaming kayak gini. Ya alhamdulillah sekarang kita bisa kajian streaming ya. Kita setidaknya mala yudrok kullahu lam yudrok jullah ya. Kaidah fikih mengatakan yang kita tidak bisa upayakan semuanya, setidaknya jangan ditinggalkan semuanya. Kita upayakan sebisanya. Mereka kajiannya tidak streaming. Bahkan kajiannya bukan sama ustadz, kiai atau syekh. Ya. Kita dengar ada orang ikut kajian mungkin aja Syekh Albani atau Syekh Utsaimin atau Syekh siapa ya. Yang keilmuannya diakui secara internasional. Itu wah ini sudah ustaz kabir ini ya, besar. Ini muridnya Rasulullah. Mereka kajiannya langsung sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau enggak pakai ilmu mereka binasa, halakal mutanatniun, celaka orang-orang yang berlebih-lebihan dalam dalam beribadah. Maka bagaimana dengan kita? Kita perlu ilmu dalam beribadah ini ya. Jangan hanya soal kesehatan, kita sadar ilmu. Masalah corona pencegahan kita sadar perlu ilmu. Tapi masalah neraka, masalah siksa neraka, kita enggak sadar-sadar itu perlu ilmu. Itu lebih dibutuhkan ilmu untuk bisa kita tahu apa yang dimurkai Allah, tahu apa yang menghantarkan manusia ke neraka, ya kan? Yang menghantarkan ke surga. Ya ini. Kemudian dari sini juga kita bisa menyimpulkan, pemirsa, agama Islam itu sesuai fitrah. Ya, sesoleh orang yang paling soleh dalam Islam ini, paling takwa, paling takut kepada Allah itu Rasulullah. Ternyata enggak sedemikian. Ibadah beliau enggak sedemikian berlebihan tadi ya, sholat terus, enggak pernah tidur, enggak pernah nikah, enggak pernah sebagainya. Ya. Ini sosok yang paling ideal, hamba Allah yang paling ideal sepanjang sejarah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau juga istirahat. Ada kalanya beliau capek ibadah istirahat. Beliau juga menikah, ya kan? Beliau juga makan, enggak puasa-puasa terus. Ini dalil bahwasanya manusia agama Islam ini agama yang ideal ya. Agama yang sesuai dengan fitrah. Dengan fitrah manusia. Tidak akan pernah ada satupun syariat Islam yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Itu selamanya tidak akan pernah ada. Ya. Kalau ada orang memandang secara kasat matanya ada suatu syariat kita yang bertentangan dengan kemanusiaan, maka dia hanya menggunakan pandangan yang cetek atau sederhana saja. Kalau direnungkan, maka dia akan bisa mengetahui hakikat yang sebenarnya. Seperti poligami misalnya. Poligami mungkin kalau orang pandang secara kasat mata, apalagi ya ibu-ibu ya, para wanita kaum Hawa yang belum faham syariat Islam, mungkin memandang ini adalah bertentangan dengan ham wanita ya, kaum Hawa. Tapi kalau orang teliti lebih mendalam tentang karakter laki-laki, karakter wanita, tentang lingkungan ya, aspek lingkungan, aspek sosial, aspek dan sebagainya. Oh, ternyata setelah disensus wanita itu semakin tahu semakin tambah tahun itu jumlah wanita itu semakin banyak. Silakan dicek aja. Enggak usah jauh-jauh lah, enggak usah jauh-jauh tingkat nasional ataupun internasional. Coba tingkat RT saja, bayi-bayi yang baru lahir banyakkan apa? Banyakkan wanita ya, mungkin di sekitar keluarga kita saja ya. Ya ini ya, sehingga kalau tidak ini diterapkan, maka yang terjadi kerusakan moral. Ya sesuai dengan nilai kemanusiaan. Kita semakin sadar bahwasanya Islam ini sesuai dengan nilai kemanusiaan di zaman kritis seperti ini, pandemi seperti saat ini. Silahkan cek, silahkan cari, apakah ada ulama yang rabbani, yang benar-benar berpegang teguh kepada Islam yang murni, Islam yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya, dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, Islam yang sebenarnya. Pernyataan mereka itu bertentangan dengan apa yang disarankan oleh para dokter, para medis pada kondisi saat ini. Gak ada. Semuanya sepakat, semuanya mengikuti arahan dokter, arahan pemerintah ya, karena mereka sadar nyawa, bahkan dalam Islam nyawa itu telah salah satu dari 5 pokok tujuan. Semua syariat Islam itu menjaga nyawa. Jadi dalam Islam itu ada yang dikenal dengan ad-daruriyatul khams. Ada 5 hal yang menjadi tujuan pokok semua hukum Islam ini. Ya, baik masalah hukum, masalah ibadah hati, ibadah badan, ibadah muamalah, ibadah semuanya. Itu kembali ke 5 hal ini, di antara menjaga nyawa. Jadi nyawa ini menjadi tujuan utama. Ini pertimbangan pokok. Ya, ada 5 hal itu: menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga kehormatan, kemudian menjaga apa ya? Menjaga agama, nyawa, kehormatan, kemudian hifzul darah ya. Darah sudah ya. Saya lupa, pokoknya ada 5. Daruriyatul khams. Nah, ini menunjukkan bahasanya Islam tidak bertentangan ya dengan kemanusiaan, dan karena memang kemanusiaannya itulah Islam inilah. Ya, kemanusiaannya itulah Islam inilah. Kalau ada orang aktivis kemanusiaan kemudian berprasangka buruk kepada Islam, berarti dia yang belum paham tentang kemanusiaan itu sendiri. Ya, dia belum studi secara mendalam tentang kemanusiaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu akan tersingkap bahwasanya Islam inilah kemanusiaan. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang ketiga adalah hulu dalam masalah muamalah. Ya, muamalah, interaksi ya, sesama manusia, seperti seorang berlebihan dalam mengharamkan sesuatu padahal itu halal ya. Berlebihan dalam menghalalkan sesuatu ya. Makanan yang halal seakan-akan diungkapkan seperti sesuatu yang haram ya. Nah ini yang seperti ini berlebihan dalam muamalah. Atau sikap sebaliknya adalah menghalalkan sesuatu yang haram, itu juga berlebihan. Ya, kalau tadi ekstrim kanan, ini ekstrim kiri ya. Contohnya seperti menghalalkan riba, ya, menghalalkan riba dengan berbagai dalih, darurat lah, macam-macam. Ya, nggak ada istilah darurat untuk riba. Masih banyak jalan rezeki selain riba sekarang. Ya. Nah ini yang seperti ini berlebihan, hulu. Kemudian menghalalkan penipuan, menghalalkan yang segala perbuatan yang haram. Nah ini termasuk juga berlebihan. Nah kemudian yang keempat adalah berlebihan dalam masalah adat istiadat. Nah dalam masalah adat istiadat, yaitu menyikapi budaya. Gimana wujud sikap ekstrim atau hulu terhadap budaya ataupun adat istiadat ini? Ya, ketika seseorang mengedepankan adat daripada agama. Jadi agama ini paling depan. Ya. Ketika seseorang mengedepankan adat daripada agama sehingga agama itu ditakar, difilter oleh adat istiadat nenek moyang. Ya, yang seperti ini berlebihan, membinasakan. Yang menjadi sebab umat-umat terdahulu ya, kaum para nabi terdahulu itu diazab, binasa, ngeyel ya kan? Kita kalau lihat orang ngeyel itu kan gemes, ya enggak? Sudah disuruh di rumah aja dengerin kajian kayak gini kan manfaat ya. Udah di rumah aja dengerin kajian nyatet. Ya, ini masih keluyuran ya kan, nongkrong ya, ngokrong, ngerokok-ngerokok pinggir jalan enggak ada manfaat. Kan orang kayak gitu kita lihat ngeyel, ngeyel itu kan menyebalkan. Ini ada yang lebih menyebalkan dari itu. Ngeyel kepada Allah dan Rasulnya. Dan hampir semua orang yang ngeyel kepada Allah dan Rasulnya, kepada kebenaran itu, dari zaman dulu Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad, sampai zaman ini, alasan mereka itu gak jauh-jauh. Alasan mereka adalah nenek moyang. Ini gak sesuai dengan ajaran leluhur. Gak sesuai dengan adat leluhur. Nah, ini seperti ini, berlebihan dalam menyikapi adat istiadat. Kalau ada istilah berlebihan dalam menyikapi adat istiadat, berarti ada istilah moderat menyikapi adat istiadat. Oh iya, ada. Jadi dalam menyikapi adat istiadat ini, orang terbagi menjadi tiga ya. Satu ekstrim, yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu hulu, tadi contohnya itu tadi, terlalu ya, jadi menjadikan budaya atau adat istiadat itu sebagai standar agama ya, atau sebagai filter agama di depan qala Allah wa qala Rasul, ya, di depan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian yang ekstrim kanan menganggap bahwasanya semua ibadah itu haram. Mohon maaf, semua budaya itu haram. Tak boleh. Tak boleh dilestarikan. Nah, ini ekstrim. Ini ekstrim kiri. Dalam menyikapi adat. Nah, ini kesalahan juga yang seperti ini. Ini bukan Islam yang seperti itu. Bukan prinsip Islam. Adapun yang Islam itu tengah-tengah. Jadi Islam itu selalu moderat dalam di dalam semua sikapnya. Muslim itu selalu moderat dalam semua sikapnya. Akidah moderat. Masalah menyikapi adat istiadat juga moderat. Tengah-tengah. Gimana sikap yang tengah-tengah? Yang diajak oleh Rasulullah ya, kita adalah kita yakini, kita akui ya, kita setujui adat istiadat yang tidak, yang sesuai dengan syariat, bertentangan dengan syariat, dan kita ingkari atau kita tidak setujui adat istiadat yang bertentangan dengan syariat. Jadi enggak semuanya dipukul rata. Tapi dipilah dan dipilih, kemudian kita letakkan hukum sesuai karakternya atau hakikatnya. Nah, inilah sikap yang hikmah. Makanya hikmah itu wad'u syai' fi mahallihi. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan orang yang anti budaya sama sekali. Beliau juga mengakui budaya. Makanya beliau memakai izar ya. Beliau biasa pakai izar ya, pakai sarung, kadang pakai thawb ya, pakai jubah ya, pakai gamis, komis. Kesukaan Rasulullah itu kan komis, baju komis, gamis kalau kita sekarang. Itu beliau suka bukan karena itu sebagai ibadah atau wahyu harus pakai gamis terus kemana ya. Ngarit yo nggo gamis, bal-balan nggo gamis ya kan. Jogging yo gamis, pit-pitan yo nggo gamis. Ya enggak gitu. Dodol ning pasar nggo gamis. Gamis ini ya bukan ibadah. Kenapa Nabi memakai gamis ya? Jelaskan oleh para ulama karena budayanya orang Madinah ketika itu pakai gamis. Budayanya orang Arab ketika itu pakai seperti itu pakaiannya. Ya, jadi Abu Lahab ya pakai gamis, ya kan? Abu Jahal yang go gamis, ya. Tokoh-tokoh Quraisy yang kafir itu juga pakai gamis semua. Ya, beliau pakai itu karena itu yang sesuai dengan adat masyarakat setempat. Selama tidak menyelisih syariat, kenapa tidak? Gitu. Itu bagian dari strategi dakwah. Kalau orang melihat pakaian kita saja sudah antipati, gimana mereka mau nerima ucapan kita? Jadi harus hikmah. Kalau di Indonesia ya pakai songkok kayak gini, kan? Sarungan, nggak apa-apa. Ya, pakai belangkon ya monggo, ya kan? Kalau di daerah Jawa seperti Jogja atau mana, ya, selama itu tidak menyisi syariat, maka diakui oleh agama. Ya. Bukti bahasanya Islam ini tidak 100% ataupun tidak atau tidak mengakui adat istiadat sama sekali. Di dalam Islam ada sebuah kaedah yang menjadi kaedah yang disepakati oleh seluruh ulama. Ya. Ini menjadi kaedah fikih utama. Jadi kaedah fikih itu banyak. Tapi pokoknya itu ada 5. Ada 5. Yaitu al-'ad, di antara salah satu dari 5 itu ada adalah al-'adatu muhakkamah. Adat istiadat itu bisa menjadi acuan hukum, menjadi pertimbangan hukum dalam menghukumi sebuah kasus secara pandangan Islam. Jadi adat istiadat ini bisa menjadi acuan hukum. Nah, ini dalil bahwasanya Islam itu tidak anti budaya, tapi profesional dalam menyikapi. Yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya mau gak mau harus kita tinggalkan, walaupun sebenarnya berat ya. Tapi kalau mengandung kesyirikan, ya kan, mengandung maksiat, ya tentu kita lebih mementingkan Rasulullah ya. Kita sayang Rasulullah, kita sayang Allah, kita pengen surganya. Dunia hanya sementara, hanya sebentar. Ya kan? Nikmatnya adat itu hanya sebentar. Toh juga yang namanya adat itu tidak setiap hari kita bisa nikmati. Ya. Sebagian upacara-upacara adat itu paling musiman tahunan, ya kan? Hanya sebentar sekali. Masa kita mau tukar dengan dunia, dengan akhirat, ya, surganya yang selama-lamanya. Ya seperti itu ya. Jadi profesional kita menyikapi adat. Islam tidak anti adat, tidak. Buktinya Nabi juga mengikuti adat masyarakat Arab ketika itu dalam cara berpakaian diantara contohnya. Ya. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah Jumat depan, semoga Allah memudahkan ya. Dan semoga Allah SWT segera mengangkat wabah ini dari negeri kita dan seluruh negeri kaum muslimin. Sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dengan khidmat. Dengan bersama-sama, dengan sangat meriah. Meriah dalam suasana iman, meriah dalam suasana ibadah. Sekarang kita berada di hari Jumat. Banyak waktu-waktu mustajab di hari Jumat ini. Terutama nanti sore di penghujung Jumat ya. Itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar segera mengangkat wabah ini sehingga kita bisa kajian lagi ya. Kita bisa mengisi, kita bisa memakmurkan masjid lagi dengan sholat jamaah, sholat Jumat dengan pengajian-pengajian, dan kita bisa sholat tarawih bersama nanti di bulan suci Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.